mau cinta dari mata, ino keno jitren lam jantung. Mesangkut lam dada, ku tak berdaya sakit alai hom. Hati mau cinta dari mata, ino keno jitren lam jantung. Mesangkut lam dada, ku tak berdaya sakit alai hom. Lupa aku segalanya, ku terpana alai kepua hom. Ku korbankan segalanya, tutup telinga mandum ku puhom. Sungguh sakit ku terpuang kamu tak setia. Di kemata berdua aku kamu puhom. Kalau ku tahu diriku lebih kalau blantong. Cukup hina diriku kepuang kamu puhom. Tahu mandum ku pehom. Beginilah diriku siapapun itu ale ale hom. Sungguh sakit ku terpuang kamu tak setia. Di kemata berdua aku kamu pehom. Kalau ku tahu diriku lebih kalau blantong. Cukup hina diriku kepuang kamu pehom. Timoh cinta dari mata, ino keno jitren lam jantung. Mesangkut lam dada, ku tak berdaya sakit alai hom. Hati moh cinta dari mata, ino keno jitren lam jantung. Mesangkut lam dada, ku tak berdaya sakit alai hom. Lupa aku segalanya, ku terpana alai kepua hom. Ku korbankan segalanya, tutup telinga mandum ku puhom. Sungguh sakit ku terpuang kamu tak setia. Di kemata berdua aku kamu puhom. Kalau ku tahu diriku lebih kalau blantong. Cukup hina diriku kepuang kamu puhom. Mau tahu mandum ku pehom. Beginilah diriku siapapun itu ale ale hom.